ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pengawasan kitab Irsyadul Ibad ingkang kala wingi dipun ceritakan saking Abi Hurairah bilih malaikat Israel pernah menemukan bekas-bekas pengaruh dari bacaan La ilaha illallah niku menempel tenggene cetake utawa lisane tiang sing nate maos La ilaha illallah. Karena bekas itu tidak terhapus dan tidak hancur, maka niku sebagai bukti bahwa tiang niki pernah mengatakan kalimat thayyibah. Sehingga dari kalimat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya tiang itu. Dari hadis niki kula kalih panjenengan mendapatkan satu pemahaman bilih semua bacaan-bacaan kalimatul ikhlas, tasbih, selawat dan sebagainya sedoyoh niku mempunyai pengaruh terhadap seliro kula kalih panjenengan. Pengaruh ini yang bisa menjaga kesehatan dan fungsi daripada organ-organ utawa bekakasi awak niki. Kalimat-kalimat yang telah kita baca itu nanti bisa menjaga sehingga sakatah kula kali panjang memanggi tiang-tiang Islam, orang-orang yang biasa ketika piyambe ini ku sampun dikubur beberapa tahun kemudian ternyata digali di pinggir ini ku wau diketuk tibane tiang sing mati wis puluhan tahun ini ku wau ules ini lho lawone sik wutu awake garing wutu. Kok bisa? Itu adalah pengaruh dari kalimat-kalimat atau bacaan ibadah-ibadah yang pernah mereka alami. Terus para hadirin sekalian, kadang-kadang kita menemukan wong iku ahli ibadah, ahli wirid, ahli wirid, tapi kok ajur. Wong iku wong biasa, tapi kok wutu. Tuku lawon nang ndi? Wong padha-padha tuku lawon nang ngene caji Gusti tuku masyhur ngono. Apa ana sing larang ta? Ga ana takono Kanji Gusti padha ae. Iya. Para hadirin sekalian, ternyata sing rusak niku kadang-kadang nggih perasaan kula kali sampean dhewe. Contone-contone, kula kali sampean wis maca dzikir. Ini membentengi nguat nonang organ tubuh kula kali sampean. Mari ngono jarine setan enak kon-kon bentengi ngono wong aku niat ngerusak Niate apa? Lek kon istighfar eling terus. Falamma ra'aitu zalika ahlakat hum bil ahwa. Golek selai aku. Tak liwat no liwat hawa nafsu. Akhire de'e niku duwe penyakit hasud. Iya, yeah, hasud. Lale umpama tiyang sing iso ngaji, apa kate hasud nang ngene wong sing dagang kaya kaji Gusti ngoten? Nggih mboten. Lale ugi ngene ahli adzan, ana wong adzan mana sing luwe enak? Awas kon. Ndak niki sing garai. Kon lek luwe enak awak kegeser soro iki lah. Akhire dikei oben-obenan suarane pecah. Burung guna. Sifat hasud niki lah sing rusak bacaan ibadah kula kali panjenengan. Dadi yen apa umpama kula kali sampeyan wis muni kalimat la ilaha illallah. Utu awak kula kali sampeyan. Mari ngono-ngono sing ngene ngilokno. Jenenge setan iku ono ae ya. Paling dihusuk-husuk no. Raimu aku husuk isan iki. Mboten ya. Mangkel isan tukaran. Lho, wong sing hasud niku wau bacaan yang semestinya menguatkan langsung umpama wiwitan ngoten asali seger, asali garing kena udan mari ketok seger, kena penyakit hasud koyok kena bledek. Hasud niku mau koyok penyakit koyok bledek. Kontan jenenge wiwitan sing gedhe subur. Diterak angin iku manjare Pak Kadir niku wau gak iso obah, kena bledek langsung gugur. Garing. Bareng garing ya gampang sumetane. Disumet ambek napa geni entek. Iya. Yeah. Jenenge hasud iyakum wal hasada. Hati-hati. Kon lek ning jero atimu pikiranmu sampai duwe iri utawa gak enak ati nang ngene wong sing sepadan ambek kowe. Fa innal hasada yakulul hasanat. Wong hasud ngono ngerusak ibadahmu, ngentekno ibadahmu. Kama yakulul nar al khatoba. Oleh ngerusak niku minangka kaya geni ngentekno kayu sing garing. Ini ku sing garai penyakit-penyakit ati ngoten niku. Umpama maneh kula kali sampean ngaji ngeten niki, kok jarane wis suwake. Mule gak ndang mule mari ngono ngrasani ana kene pojokan entek wisan. Ya. Karena apa? Uang niku lek nek sehat kena ngrasani. Niku bagaikan kula kali sampean mari mangan daging sing enak dikok nang cepet lestari nggih ya. Dikeki daging mantun ngoten kata kurban. Ya. Dikeki STNJ wis seger kabeh dadakno dikeki batang tikus. Ya. Wis pirang-pirang dino dicampur ngene entek jenenge warik sing ana kene mang bareng dipangan nang ngene nek batang tikus barang sing enak-enak metu kabeh salawis enak mang metu dadekno penyakit nggih yeah. Jarene ngene Al-Qur'an lak ngoten ya la yaghtab ba'dukum ba'dun aja kon iku membiasakan ngrasani kanca siji ambek kanca liya ni ayu hibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maida fakarihtumu ya tego ta kon iku mang duwe dulur duwe kanca kon pangan kon pateni lan lanan mari ngono kon sate kan gak to iya mang mulo ojo ngeras. Ini adalah bentuk dari faedah kalimat-kalimat dan ibadah kita yang ikhlas. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi pertolongan ambik Gusti Allah saged jadi boten sampai ngelakoni barang-barang sing rusak no amal. Amin ya Rabbal. wahukialan dan siwayatno diceritakno wahakalan nyeritakno cerita sopo asyaihu Abdullah al-Yafai rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ing dalam kitab karangane Syekh Abdullah al-Yafai jenenge kitab Raudul Riyahin annahu sak temene kelakuan sak temene kelakuan kana iku ono iku fil umami ing dalam piro-piro umat bangsa al-madiyah yang terdahulu jaman kuno biyen ono malikun utawi siji raja tamar roda kang kurang ajar sopo malik niku wau gawe karepe dhewe rumangsa kuwasa ya iku mang kurang ajale ala rabbi terhadap Tuhan yang menciptakannya krono saking kurang ajare faghazahu mongko merangi demo hu ing raja iku mang sapa al muslimuna pira-pira wong Islam setelah raja itu didemo faakhaduhu asiron maka orang-orang Islam itu menangkapnya kemudian didadekno asiron ing tawanan wakalu setelah mereka berhasil menjadi menangkap seorang raja yang kurang ajar niki wakalu mereka berembuk orang-orang muslim niki biayi kitlatin naktuluhu enak apa dipateni model apa rojo iki cek ne gak kurang ajar cek ne gawe pelajaran orang-orang yang akan datang fajtama'a mongko sepakat apa ra'yuhum pendapati wong Islam ala ayyaj'alu lahu kumkuman mereka berpendapat bahwasanya mereka orang-orang Islam ini mau membuat untuk raja sing tertangkap niki sebuah tong kumkuman satu wadah tong adiman sing gede wayaj'aluhu fihi mari ngono raja niku wau dilebokno tong sing gede niku watu kadu tahtahun naru nisore tong niku wau diuripi gendi dadi digodhog wala yaktuluhu hatta yudikuhu tu'mal adab lan orang-orang muslim itu tadi tidak akan kesusu mateni raja niku wau sadurunge ngrasakno eleke utawa tuwuhe siksaan ana ngene digodhog niku wau sampure sepakat kados ngoten fafa'alu mongko padha agawe sapa orang muslim dalika ing mengkono-mengkono rencana nglebokno tong digodhog suampik malak-malik nggo jekne mati-mati dhewe bareng pun dikerjakno faja'ala mongko tumandang terus tumandang ik sapa raja iku yatu donga celuk-celuk sapa raja alihatahu ing sesembahane raja niku wau oleh jeluk wahidan ba'da wahidin satu persatu bareng dalam keadaan posisi terjepit raja niku wau nyeluk sapa sing enek diceluk kok nulungi ya fulan pateku mrinio pokoke sing ngono lo nyai roro kidul rinio oh golongane ngoten-ngoten dijuluki kabeh iya innama kuntu sak temene aku iki iku akbuduka aku nurut nang gene kon aku ngekeki sajen nang gene kon aku bakti aku gati nang gene kon ben malam Jumat lagi aku boleh kerbu ngoten iya angkit ni ayo selamat na aku dulu ngono iki mimma anafi saking barang saking siksaan ana utawi ingsun iku bi ya apa kon gak delok aku iki soro wareng wis celuk-celuk golongane dayang-dayang wis ana sing teko falamma ro'a mongko nalikani berpendapat sapa raja niku al alihata ing sesembahane iku la tughni ora nyukupi ora bisa nulungi anhu saking Malik sayan suwiji-wiji apa yang selama ini disembah dan diagungkan tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir rofa'a ngangkat sapa raja sing disiksa niku wau raksahu ing sirae niku wau diangkat nang dhuwur langit. Waqala lan ngomong jenengi raja niki wau la ilaha illallah. Suara niku bergema. Wada'a lan jaluk sapa raja mukhlishan ing jalan keluar. Ya Allah, kula niki sampean slamet nonowo, wis tutuk pisan. Tek pisan. Cuma Allah tok. Krungu ngoten fasabba mongko ngesokno sapa Allahu Gusti Allah alaihi nanggene raja sing disiksa niku wau sa'bamain ing grojokan utawa dalane banyu minas samai saking dhuwur langit maka mengucurlah hujan niku wau fa'adfa'a udan niku wau saged mateni tilkan naro ing mingkono mengkono geni geni sing diurukno niku wau kena angini sing gawa udan niku wau mati ganti titik ganti titik waja'at lan teka nekakno apa rihun angin fahtamalat lan gawa apa angin dalikal kumkuma ing tong ikumang waja'alat lan dadekno tumandang apa angin iku taduru ngubengno apa angin bihi ing raja niku wau ing kumkum niku wau tong baina samai antara angin langit lan bumi atong niku wau wis mari mati mantun ngoten kena angin mumbul sret digowok nanti ndi mubeng wa huwa hali utawi raja iku yakulu pancet ngomong la ilaha illallah muni ngoten terus dadi tong niku ana suarane ngoten faqadafat hu mongko nguncalno apa angin hu ing tong niku wau diuncalno diantarkan ila kaumin pada satu bangsa masyarakat layak buduna sing pundi masyarakat niku wau tidak pernah menyembah kepada Allah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa hali utawi raja sing ana jerone gentong utawa tong niku wau yaqulu la ilaha illallah krungu ngoten kuane tong iki kok muni swarane ngene ana nyanyiane akhire fastakhrajuhu maka masyarakat situ masyarakat sing ketepaan utawa ketiban tong niku wau berusaha mengeluarkan raja swara sing ana ngene jero tong niku wau waqalu bareng wis ditono tibane ana uwong dapurane wis gak kaya raja maneh iya yeah. Bareng wis ditokno jarene masyarakat sing ngetokno wai hak goblok kuwi gletek raimu ta jerit-jerit iki ngoten nggih rasa aku wae tong tibane kono wa apa kon ngene iki malaka ma utawi apa iku laka kedhuwe ula apa kon gawe kelakuan-kelakuan ngene iki fakola raja niku wau ngene isik ta aja maido kon ngoten wingi sing dadi raja ngomongi nyentak-nyentak bareng sakniki wis dadi jongos meneng isik ta lah aja kesusu maido ngoten ana maliku bani fulan, ton ngerti ya? Aku iki elek-elek wong ngene, aku iki rajane tanah kono lho. Kukon raja. Iya. Lah kok raja dapurane kaya ngene? Ngene lho, kana min amri, kana ana iku min amri saking ceritaku, saurusaku, wa khabari lan ceritaku, kaita kaya ngene, wa kaita lan kaya ngene. Aku iki biyen merentah ana ngene tanah kono iku sembarang iku cukup. Akhire aku gawe karep dhewe sampe ditimu ambek rakyatku, aku dikalahno sampe ditahan disiksa kaya ngene. Mari ngono aku celuk-celuk wong sing biasa tak sembah iku tak kei sesajen, tak kei ngene, tak kei ngene. Ibane gak ana sing nulungi. Terakhir aku eling iya. Wong ngene masyarakatku iku jare duwe pangeran jenenge Gusti Allah. Jarene ana ndukur, ana ndukur langit le, aku tak menduwur kono. Ndangak. Bareng ndangak aku ngomong la ilaha illallah, geni niku mang mati. Aku iso gak disiksa ana jero ne ngene iki mang. Sampai aku slamet teko kene. Wes sakniki aku ayem uripku. Meskipun gak nyedeki raja, sing penting atiku ayem. Nah. Krana meratekno ngoten, fa'aminu fa'amanu mongko padha iman sapa kaum niku wau, krana barokahe raja niki wau. Iya. Yeah. Para hadirin banyak di antara cerita-cerita ngeten niki sing dialami tiang-tiang biyen. Kadang-kadang ana tiang niku nggih ya, lakone kurang ajar tok. Disela-sela kurang ajar niku wonten welas titik. Kadang-kadang welas niki lah rahmat gak tegoan nang ngene wong niki diterima ambek Gusti Allah, sehingga niki lah sing nyebabi piyambeke dibuka no pintu tobat ambik Gusti Allah sampai dhewe niku wau diwelasi Gusti Allah. Kata ya tuntune kata tuntumane kaya tiang pelacur ya, tiang pelacur mari ngono wis entek izan dusane entek ganjaran kare dusane tok. Mari ngono delok asu, asu melet-melet keluwen. Delok nang ngene sumur rupane keluwen, kate mlebu. Wedi mati jenenge asu niki wau ya. Padahal asu niku lek kula kali sampean kepethuk asu ngoten mau. Nggih, yeah. Dikeken napa? Najisi najis mughalado. Nggih. Yeah. Mantun ngoten si wong wedok pelancur sing wis ga ono ganjarane sing dadi neraka niki wau timbul rasa welas. Nang ngene kewan-kewan sing najis mughalado. Jenenge sepatune niku wau diulurno nang ngene. Nang ngene mriki sumur mari ngono dicukuk, mari ngono diombekno. Welas nang kaulane Gusti Allah rupa makhluk-makhluk sing majisi mughalado kaya ngono, krana niku Gusti Allah nrimo tobaté lan nyepura wong sing pelacur niki wau ndadekno mlebu swarga. Iya, welas. Dadi kula kali sampean ibadah-ibadah iki menimbulkan satu rahmat agar kula kali sampean dirahmati kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan itu ya gitu. Menimbulkan kula kali sampean iki agar mempunyai satu belas kasihan. Lek kula kali sampean seneng dihormati, maka kita itu harus menghormati orang lain. Mergane la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman kita. Kita beribadah itu belum sampai tutup. Terusno sampai melahirkan ibadah niku wau perasaan sikap sehingga kita ini senang menghormati orang lain, nguwongno wong liya kaya awake seneng diuwongno ambek wong liya. Iya. Lha umpama kula niki ahli ngaji, dhewe ustaz nang dindi, tapi seneng ngenyek nang gene wong, termasuk ibadahnya belum bisa melahirkan keimanan yang sempurna. Lunga dinunggo nggih ya. Wahaga crita maneh, pokoke dina iki crita tok punan. Diceritakno saking Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi, jenis Bustami, Qurtubi niki. Kala dawuh sapa Abi Yazid Al-Qurtubi, samitu krungu ingsun fi ba'dil asari ing dalam sebagian cerita yang dibuat oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in. Aku maca-maca buku, dadakno ana makalah, ana omongane sahabat. Omongan niku mang muni ngene, gak mungkin sahabat niku ngarang dhewe. Wani-wani ngarang lek dhewe iku mang gak tau krungu teko Kanjeng Nabi. Dadi aku percaya ae. Omongan iku mang sing tak krungu mang utawi sapane wong kala ngucap sapa man, maca sapa man la ilaha illallah. Oleh maca la ilaha illallah sab'ina kelawan 70 alfa marratin, sab'ina alfi marratin kelawan 70,000. Kanat mongko ono opo bacaan la ilaha illallah sing diwaca 70,000 lahu kanggene sing maca niku wau kenek bidaan jadi tebusan dadi pelindung minan nari saking geni neraka. Awak-awakan iki pasti ngliwati neraka. Akhire aku ndelok amalan ngene iki mang kepengin slamet teko neraka, fa amiltu mongko nyoba-nyoba nglakoni sapa ingsun ala dalika ing atase maca la ilaha illallah ping 70,000. Ula apa kon kok maca iku mang raja'a barokatil wa'di, krana arep-arep barokahe utawa bukti ne janji kalimat hadis niku wau. Dhe tak cobae temen dah ngoten. Nggih. Yeah. Fa amiltu mongko nglakoni sapa ingsun minha saking maca la ilaha illallah 70 iku mau iku mang tak lakoni, tak sejakno, tak hadiano li ahli kanggene bojoku. Saken rek bojoku soro ya sing ngumbahi iki wis aku damang tak ibadah. Tak hadiano nanggene bojoku. Terus sing maca niku gak oleh ganjaran pancet, sing maca oleh ganjaran, sing diadiai nggih oleh ganjaran persis. Lek niki oleh 1 juta niki nggih oleh 1 juta, gak kurang. Mari ngono kenaen wa amiltu lan nglakoni sapa ingsun minha saking bacaan la ilaha illallah 70,000 akmalan ing pira-pira amal tak lakoni balak-balik wis kok gak iso apa wong bojomu mek siji enggak adzakhartuha nyimpen sapa ingsun ha ing wiritan la ilaha illallah 70 iku mang linafsi kangge awakku dhewe riwis wa kana lan ana idzaka nalikane masa itu nalikane uripe Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi niki iku yabitu nginep maana bareng-bareng sartane aku sapa sabun siji arek nom dadaan aku amal nunggu niku pada suatu hari kebarengan arek sing turu ambek aku ana ngene masjid padha melok ngamalne. Bareng tak takoni dungaren arek nom iki biasane malam Minggu nok ngene alun-alun kok nang masjid. Oh iki arek nom siji iki. Innahu sak temene arek nom sing sapa masjid iki iku yuka syafu den paringi kebuka fi ba'dil auqati ing dalam sebagian waktu kadang kala arek iki dibuka no ambek Gusti Allah bisa ndelok bil jannati nang ngene swarga wan nari dan roko iki wis biasa arek iki ngene iki lho yo hebat arek iki ngoten duwe apa mboten enten ngoten niku biasae krana dongane wong tuane utawa krana bersine arek niku wau wonten sak mangkene iki arek tenggene daerah Kraksan mriku umur ukurane sik enom lek nang wong tuane niku wedi temenan nang wong wedok wedi lek nek ijin niku salaman sampe ngambung sikil-sikil mak aku sepuron mak ya aku ngene-ngene ngene iya wis nak ngono ngoten nyambut gawe niku kabeh setitik ku gak wani joko diketno makne dhewe kabeh nyupi ambek niku mempunyai satu kelebihan lek nang kuburan niku assalamualaikum sing ana kuburan niku ana wonge utawa enggak semerat oh anu zat mbah niki medal tenggene mriku betabus pon wil nggih lho ngoten niku piambek pancet gak kepengin dalem wong pancet ngoten ada memang orang-orang begitu itu ada lha kula kare sampean kepengin ngono mboten saged niku adalah pemberian dari Allah kita percaya ae polae gak iso ngono malah gak percaya gak elok sampean iya yeah. Wonten arek ngoten niku wae areke mboten potongan wa kanat lan ono sapa al jamaatu jamaah iku taro ningali sapa jamaah lahu maring arek enom niki fadlan ing satu keunggulan anjene arek iki mulai cilik lahir duwe kelebihan ala sigari sinihi masa hidupnya kecilnya wa kana fi qalbi min husayun bareng dikandani ngono wa kana lan iku ana wa kana lan ana iku fi qalbi ing dalem aku ingsun min husaking sab apa sayun pikiranku duwe aku duwe pikiran ngene sing enak tak coba ya ngoten ya bareng dikandani ngoten fattafaqo mongko ketepaan aku duwe pikiran kate nyoba dadekno ditakdir ambil Gusti Allah an istada'ana ba'dul ikhwan ila manzilihi aku dijak sebagian jamaah iki ayo melo ah nami sapa nang ngene ugi kono dhek duwe kasep iki oh ndene wong iki ya fananu natana walu to'a mari ngono kaji adib gaya anu yang ngumpul no urunan gondong kaji jalil kongkong anu bakar anu oh tenia lawa sabu si arek nom niki wau ugi niki wau ya bareng ambil aku doyan mangan ngoten ya bareng enak-enak mangan panggangan apa bandeng keropok kali urang apa ulang windu ini kaji jalil itso hasoi hatan mungkirotan dadakno jenenge arek enom jenenge ugit niku wau keselak jerit dadakno suarane sampe ngagetno wajtama abi nafsihi sampe kesesekan wahuwa yakulu dia ngomong ya ami hadihi umi pak tolong suara kula niki sene suara kula dhewe apa niki suarane ibu kula apa binari jerit ana gede rokok nangis tak dadi-dadi ni wahuwa yasihu bisiyakin adim nangis tak dadi-dadi ni iki jari ni Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi wau sak ni kita coba bismillahirrahmanirrahim wis niat dulu wong iki dadi ni maca la ilaha illallah ping 70,000 ya la sakka min sami annahu min amrin aku wis gak sak maneh gak ragu lek dhek iki mang delok sesuatu bahwasanya dia ada sesuatu. Fakultu fi nafsi, aku ngomong al yauma ajribu sidqahu. Sakniki tak coba apa bener zikir 70.000 iku mang iso nyelametno wong iki. Akhire dicoba. Walam yattali ala dalika ahadun illallah. Jane sing weru wong-wong aku lek maca la ilaha illallah pada saat jerit iku mang sampai 70 kali itu 70.000. Ya, fakultu fi nafsi. Bareng aku enak-enak ngomong ngono iku mang, saya aku ambil donga nok gini ati. Ya. Al asaru haqqun walladina rawahu sadiquna. Obongan iki sing teko hadis iki pasti bener. Wong sing cerita-cerita ya sing bener kabeh. Lek pancen bener Gusti, sampean dadekno 70.000 niku wau fidaan li hadhil mar'ati. Kangge nebus siksaane ibuke arek iki sing sampean siksa. Ya. Terus famastatamtul khatir fi nafsi illa an qala. Sak durunge aku iku mang nyempurnakno omongan sampai 70.000 niku wau, mari ngono arek niki wau ngomong ha hiya ukhrijat alhamdulillah la iki Gusti Allah nyelametno krana ana 70.000 mergane sak niki diarani dzikir tiga. Dadi kula kali sampean gak oleh jagakno. Wis sakniki tombok wis betik-betiko. Besok lek de mati, celukun wong banggil kok ngendikir widak gak diterima sampean. Iya. Gak diterima. Iki di antara barokah kalimat-kalimat ikhlas yang kita banyak dapat menyelamatkan kula kali panjenengan dari kesulitan dunia sampai di akhirat. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambik Gusti Allah saged ngelampai kelampahan-kelampahan yang dapat menenteramkan hati kita, masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya alama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.